Mbak Sandi, apa komentar Anda? Nggak boleh dong, namanya bohongin kita lah. Jadi kita sebagai konsumen dibohongin. Pemerintah kan untuk cuci tangan enak aja. Pokoknya kan saya sudah bilang bahwa ini tidak ada pengawet. Berarti yang disalahkan kan nanti produsennya kan. Nggak setuju kalau bohong ya. Kalau cuma label aja tapi tetap bahan pengawetnya masih ada, ya nggak setuju dong. Setujunya adalah labelnya nggak ada, memang tidak ada bahan pengawet juga. Apakah selama ini label seperti itu cukup membantu, Mbak? Sebenarnya sih 100% membantu. Cuman kan bagaimana kita mau ngecek? Kita ya percaya aja sama apa yang ditulis. Sebenarnya begitu. Tapi kita mau apa lagi ya? Kita 100% percaya sama tulisan biasanya. Kalau udah Badan POM bilang nggak boleh pakai ini, nggak boleh ini, kita percaya aja. Inilah masalahnya adalah sekarang kejujuran dari ya pemerintah itu. Benar-benar dia mau jujur sejujurnya, bilang bahwa halal itu benar-benar halal. Ini aja lah. Apapun nanti bangkai itu suatu hari juga akan ketahuan. Kayak dulu-dulu kan kita bilang bakso, nggak ada formalin, taunya ada formalin gitu. Jadi kita jadi hati-hati untuk makannya. Mungkin juga nanti ditulis tidak bahan pengawet, dicek lagi. Nanti kan pasti ada datang lagi orang yang berbaik hati mau mencek ini dengan biaya-biaya mereka sendiri. Akhirnya kita tahu bahwa, wow, sudah ditulis bebas bahan pengawet, tapi masih pakai pengawet. Nanti juga mungkin ada pembelajaran lagi lah. Kita sebagai konsumen sih hanya berdoa, mudah-mudahan pemerintah benar-benar konsekuen gitu. Kalau bilang tidak ada labelnya, tidak ada bahan pengawet, benar-benar makannya juga tidak pakai pengawet, itu aja. Kita nggak bisa apa-apa lagi ya, kita percaya dengan label sebenarnya. Bagaimana saat Anda di luar negeri, Mbak Sandi? Ya aja, pasti semua orang juga carinya yang begitu. Cuman kan selalu orang percaya dengan apa yang ditulis. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada dari mana ada orang yang mengecek, baru, oh sebenarnya dia bohong. Jadi ya udahlah, kita memang mau diapain ya. Kita bukan bidangnya gitu, jadi kita percaya, ikutin aturannya, kita berdoa, mudah-mudahan ini kan pembelajaran. Misalnya sekarang Badan POM yang tidak mau bertanggung jawab, dia nggak mau tahu kan. Nanti suatu hari adalah orang-orang yang jujur itu. Kan kita udah mulai lihat siapa orang yang mau jujur, yang untuk memikirkan orang banyak. Baik Mbak Sandi, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama model senior Sandi Harun. Saya Dewi Sintawati.